Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-18 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang meramal nasib dengan bintang. Bintang adalah makhluk yang menunjukkan kebesaran Allah penciptanya. Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa bintang ini memiliki 3 faedah sebagai berikut. Pertama, sebagai perhiasan langit. Kedua, sebagai pelempar setan. Dan yang ketiga adalah sebagai petunjuk manusia, seperti mengetahui arah utara atau selatan, mengetahui arah daerah, arah kiblat, atau mengetahui kapan datangnya musim menanam, musim hujan, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan bintang untuk perkara yang lain selain 3 perkara di atas. Seorang salaf, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, seorang ulama yang meninggal kurang lebih pada tahun 110 Hijriah, beliau menjelaskan bahwa barang siapa yang meyakini bintang memiliki faedah yang lain selain 3 hal di atas, maka dia telah bersalah dan berbicara tanpa ilmu. Ucapan ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau. Contohnya adalah meyakini bahwasanya terbit dan tenggelamnya bintang, atau berkumpul dan berpisahnya beberapa bintang berpengaruh kepada keberuntungan seseorang di masa yang akan datang, baik dalam masalah rezeki, jodoh, dan lain-lain. Sebagaimana kolom yang ditemukan di beberapa koran dan juga majalah, membaca dan mempercayai hal seperti itu adalah perbuatan haram dan termasuk dosa besar. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sama seperti orang yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Ancamannya tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hendaknya kita semua takut kepada Allah dan jangan sekali-kali mencoba membaca kolom-kolom tersebut, serta jangan juga memasukkannya ke dalam rumah kita. Kita tutup segala pintu yang bisa merusak akidah kita dan keluarga kita, karena akidah merupakan modal kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.